Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang gak bisa kita hitung, yang gak bisa kita catat semua, yang gak bisa kita sebutkan semuanya. Karena setiap detik dari kehidupan kita di sana ada nikmat Allah. Setiap detak jantung kita di situ ada nikmat Allah, dan itulah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan manusia itu lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka yang lemah ini hendaknya tahu diri. Hendaknya dia tahu bahwa selama ini dia diberikan nikmat oleh Yang Maha Kuat. Maka hendaknya ia bersyukur, dan ia pastinya lemah dalam bersyukur. Maka selain bersyukur, hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan tahu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, kita diajarkan Rasulullah SAW untuk membaca Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzanbi. Aku akui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui seluruh atau aku akui berbagai macam dosa-dosaku. Dan begitulah manusia itu hidup, hadirin. Antara mengakui nikmat Allah dan mengakui kesalahan dan kekhilafan diri. Pagi dan petang kita dididik dengan prinsip tersebut. Pagi dan petang kita ditanamkan konsep itu. Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu bi dzanbi. Aku akui segala nikmat yang Engkau berikan, dan aku akui segala dosa dan kesalahanku. Sebuah pendidikan nabawiyah yang luar biasa, yang seringkali kita lupa. Dan stadiumnya bertingkat-tingkat. Ada yang bahkan sampai lupa ngebacanya. Ada yang baca tapi gak ngerti artinya. Ada yang baca dan ngerti artinya tapi gak pernah meresapi makna tersebut. Dan tidak mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa di samping nafkah, materi, anak itu butuh dididik, hadirin. Karena kita sedang membahas nafkah ayah ke anak. Nafkah materi saja gak cukup, karena perintah kita bukan liun fikdu sa'atin min sa'ati saja, atau man kudiru alaihi rizquhu falyun fik mimma atahu Allah dalam surat At-Talaq ayat 7. Tapi firman Allah pun dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan beginilah para ulama itu menjalani kehidupannya. Mereka menjaga anak mereka itu bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin, secara jiwa. Secara jiwa. Enggak simpel masalah ini. Bahkan Qatadah, hadirin, Qatadah rahimahullah, itu menyampaikan, kana yuqal, dulu tuh ulama punya kaidah, punya kultur, bahwa idza balagul gulamu falam yuzawijhu abuhu fa'asaba fahishatan athimal ab. Apabila seorang anak balik dan tumbuh dewasa, lalu ayahnya itu tidak berusaha untuk menikahkan dia, akhirnya gara-gara dia gak nikah, padahal seharusnya dia nikah. Jadi seharusnya dia nikah gitu. Tapi dia enggak menikah. Fa'asaba fahisyah. Akhirnya dia terjatuh dalam perbuatan keji. Dia berzina misalnya. Karena orang ini atau anak ini harusnya menikah. Ingat, enggak setiap ini kasus beda-beda kata para ulama fikih ya. Kan enggak semua orang berada di kondisi nikah itu wajib. Hukum pernikahan kan berbeda-beda. Sebagaimana yang diketahui oleh setiap orang yang belajar ilmu fikih dan masuk ke bab pernikahan. Nah, anak ini nih sampai di level nikah ini udah wajib bagi dia. Ingat, gak semua orang berada di kondisi nikah itu wajib. Bisa jadi nikah itu sunnah buat dia. Bisa jadi nikah itu mubah buat dia. Kata para ulama, bisa jadi nikah itu makruh buat dia. Bisa jadi menikah itu haram buat dia. Dan penjelasannya panjang. Bisa haram, Ustaz? Bisa. Dan keterangan panjangnya ada dalam buku-buku fikih. Nah, ini wajib nikah, tapi gak dinikahkan. Gak didukung sama. Emangnya butuh wali dari pihak laki-laki? Enggak. Kalau itu anak laki-laki. Tapi misalnya kendalanya bapaknya, ibunya yang ngalang-ngalangin dan seterusnya. Akhirnya ini anak jatuh kepada zina atau jatuh melakukan perbuatan keji. Apa kata para ulama? Athimal ab. Bapaknya berdosa. Ayahnya dosa, bukan hanya anaknya aja yang melakukan. Ayahnya dosa. Ini menunjukkan bahwa poinnya adalah, hadirin, bahwa orang tua itu bukan hanya mengurusi materi anaknya, tapi juga ngurusin keimanan dan ketakwaan sang anak. Dan ngejagain jangan sampai nih anak berdosa sesuai dengan kemampuan orang tua. Kalau orang tua udah maksimal, udah berjuang, anaknya masih bandel, masih nakal, atau lebih dari itu, seperti misalnya kondisi salah satu anak Nabi Adam atau Nabi Nuh, maka bari'atul dhimmah, gugur tanggung jawab. Karena udah maksimal, tapi ini anak gak mau ngerti juga. Tapi seringkali nih kita sebagai orang tua tuh lalai, hadirin. Jadi jangan berpikir bahwa kalau anak itu melakukan zina tuh anak aja dapat dosa. Dilihat orang tuanya nih ngejagain imannya gak dari dulu. Jadi ini hal yang penting. Makanya anak harus dididik, kata para ulama. anak harus di diajarkan iman, dididik untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, lalu diajarkan akhlak yang mulia. Dan itulah firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nahra, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan caranya adalah dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka. Alimuhum wa adibuhum, ajarkan agama dan didik mereka dengan benar sehingga karakternya baik, adabnya baik. Allah Ta'ala alam. Kita buka sesi tanya jawab untuk hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, seluruh ulama, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Ustaz, mau nasihatnya bagaimana menghukum anak yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama klasik kita dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti contohnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, karena kita takut menzalimi anak kita kalau berlebihan menghukum anak kita. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ya ustazana wa iyyakum. Wa iyyakum wa fikum barakallahu. Masalah menghukum ini panjang ya hadirin. Kita enggak masuk ke detailnya pendidikan anak, kan materi kita bukan tentang pembahasan utuh tentang pendidikan anak. Tapi ini riyadu solihin. Tapi karena ada momen yang pas, kita harus tekankan ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh penanya, jadi muwafaq penanya ini, gak boleh ngasal hukum anak itu. Dan gak setiap kesalahan dihukum. Khususnya anak yang belum balig. Sebagaimana tidak semua kesalahan dan dosa, misalnya ada hukuman had atau ta'zir di dalam kehidupan dunia. Jadi enggak semua kesalahan itu dikasih hukuman had dan hukuman ta'zir sebagaimana yang di ta'zir itu, kalau bahasa kita apa sih ta'zir itu, hukuman untuk efek jera yang hukumannya atau dosisnya itu Allah dan Rasulnya serahkan sama Pak Hakim gitu loh. Allah dan Rasulnya serahkan ke Pak Hakim. Kalau had itu yang hukumannya dan dosisnya, porsinya Allah dan Rasulnya langsung tetapkan. Itu had. Kalau ta'zir itu hukumannya atau porsinya, dosisnya, bilangannya diserahkan kepada hakim. Jadi gak semua kan kesalahan di sikap pendidikan itu yang sudah balik, udah dewasa. Lalu gimana dengan anak yang belum balik? Bagaimana dengan anak yang belum balik? Makanya harus ekstra hati-hati. Makanya Ibnu Syaudzab itu beliau tidak suka memukul, atau apabila pendidik memukul anak-anak. Gak suka. Makruh bagi beliau itu. Beliau gak suka. Apa kata beliau? Ini poinnya. Apa kata beliau? Dan ini penting buat diketahui oleh setiap orang tua dan pendidik. Kata beliau, yadribu man la dhanba lahu. Apakah seseorang memukul pihak yang tidak punya dosa? Anak kan ghairu mukallaf. Anak belum dibebankan syariat. Dia gak berdosa. Oh, kalau dia gak berdosa kok dipukul gitu loh. Yadribu man la dhanba lahu. Apakah Anda memukul orang yang gak berdosa? Nah, perlu kita camkan. Makanya saya bilang nih, pembahasan kayak gini ini panjang. Harus dipelajari secara utuh. Dan ini PR kita. Masalah reward and punishment di dalam mendidik anak atau mendidik murid dan seterusnya, itu pembahasannya panjang. Dan Ibnu Syaudzab itu bukan bermaksud meniadakan praktek memukul anak, tapi yang beliau tiadakan atau beliau kritik dan beliau benci adalah ketika tidak sesuai dosis, berlebihan, overdosis. Dan dosisnya itu memang dosisnya itu gak banyak memukul tuh. Makanya kan apa kata Nabi SAW, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun. Terus apa kelanjutannya? Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka tetap gak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan itu, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan di usia 7 tahun dan pukul di usia 10 tahun kalau gak mau sholat. Nah hadirin, ini kan menunjukkan bahwa konsep pemukul itu ada. Konsep pemukul itu ada. Namun, nah ini namunnya nih. Namun, lihat, Nabi SAW memberikan konsep. Dan masih banyak orang yang salah paham walaupun udah baca hadisnya. Walaupun sudah baca hadisnya. Contoh misalnya ada kasus nih. Ada orang tua baru ngaji, baru ikut kajian, pengajian gitu-gitu. Dapat hadis ini, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaihi wa hum abna'u ashri sinin gitu loh. Perintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka di usia 10 tahun dalam ketika mereka tetap gak mau sholat. Lalu dia mikir, wah ini gue banget nih gitu loh, anak gue di rumah usianya udah 15 tahun belum ngerti kayak begini ya. Dan benar masih belum mau sholat 15 tahun. Berarti dirapel nih, dihitungin gitu. Dari umur 10 sampai 15. Sehari 5 kali gitu. Sehari 5 kali. Berarti berapa kali itu? Terus bahasa belum lagi kalau orang itu salah apa kurang masalah bahasa. berarti kita gebukin aja dia. Jadi ada dari pukul bisa lari ke gebukin. Karena mungkin bagi dia sama-sama pukul. Gitu. Ayolah. Ya habis dirapel kabur tuh anak, gitu. Saya pernah dengar keterangan salah satu masyayikh ya, salah satu guru di kampus dulu, bahwa kata beliau menasihati di kelas waktu itu, bahwa hadis ini harus didudukan secara utuh. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak memerintahkan kita langsung memukul, tapi diminta kita untuk mendidik dan memerintahkan anak kita sholat. Itu yang pertama. Jadi bukan langsung dipukul. Memerintahkan anak kita untuk mendidik dan memerintahkan untuk sholat. Muru auladakum. Terus yang kedua, jeda waktunya, windows-nya itu cukup panjang. Dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun. Dan selama 7 tahun sampai 10 tahun, kan usia baru diminta dipukul usia berapa? 10. Berarti dari usia 7 tahun sampai 10 tahun boleh dipukul apa enggak? Enggak. Yang harus dilakukan apa? Didik, ajak, perintah secara baik dan hikmah. Dan enggak boleh dihukum atau dipukul. Kata beliau, harus diajak terus. Berarti hadirin sekalian, dan memukul itu untuk mendidik dengan dosis yang lebih dengan dosis pengobatan yang lebih tinggi. Jadi pertanyaannya, menaikkan dosis dari mengajak, sebatas mengajak, memerintahkan, mendidik, ke hukuman, misalnya dipukul. Itu setelah berapa kali usaha? Iya, itu coba. Mulai diperintahkan 7 tahun. Diminta dipukul 10 tahun. 7 sampai 10. Sehari 5 kali sholat. Sehari 5 kali atau 3 kali? 5 kali kan. Berarti berapa? Berapa kali orang tua memerintahkan, mengajak dan mendidik anak sebelum Nabi SAW memerintahkan untuk menaikkan dosis? Berapa kali? Hah? Banyak. Ya banyak, ngerti. Hitung dong, gimana sih? Ini kan jago-jago faraid nih. Jago-jago matematika. Berapa? Hah? Masa 1800? Ya enggak lah. Hah? 5000 berapa? 5400? 75 kali. 5475 kali, kurang lebih. Kurang sih, ini kan antum menghitung pakai Masehi. Ini pakai Hijriah. Gitu, kurangin lah. Jadi 5400-an kali lah. Itu 5400 kali harus dilakukan secara rutin, intens, setiap hari, kata para masyayikh, kata para guru-guru kita. Kita ada jadi kelas tuh begitu. Rutin tiap hari, subuh diajak. Gak mau, baru 7 tahun langsung eksekusi. Ya gak bisa lah, ini kayak apa aja dieksekusi. Terus diajak. Zuhur juga rewel, terus diajak baik-baik. Asar baik-baik, terus sampai 5400-an kali. Makanya kata para ulama, kata sebagian para ulama, kalau kita jujur dan kita tulus dan kita sabar, insya Allah sebelum 10 tahun anak itu udah sholat. Dengan catatan orang tuanya sabar 5400-an kali. Jangan ngomel-ngomel. Terus itu belum ditambah saat tahajudnya orang tua, doanya orang tua minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kejadian ada kasus Pak Ustadz kayaknya anakku gak akan dapat hidayah deh Pak Ustadz. Kenapa Bu? Ya abisnya diajak gak pernah mau sholat. Semenjak kapan Ibu ajak? Minggu lalu. Baru minggu lalu sudah vonis anak gak dapat hidayah. Ini 5.400-an kali itu loh. Dan jujur aja deh, mayoritas di lapangan itu siapanya gak sabar? Orang tuanya gak sabar. Makanya kan Allah perintahkan kita di akhir surat Ali Imran apa? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Kita bukan hanya disuruh sabar, tapi kuat-kuatan kesabaran. Nah salah satunya apa ini? Mana yang lebih kuat kesabarannya? Orang tuanya atau anaknya? Nah seringkali kan orang tua kalah sabar sama anak gitu loh. Hebat ya orang tua tuh kalah sabar sama anak. Benar gak? Sama kan kayak anak tuh minta jajan gitu loh. Terus dia nangis. Ini jajannya berlebihan atau gak sehat dan seterusnya. Orang tua enggak. Terus anaknya nangis. Ini kan kuat-kuatan kesabaran. Ini lomba kesabaran. Siapa yang lebih sabar? Orang tua pada prinsipnya bilang enggak, atau anak dalam menangis. Gitulah. Dan seringkali di masyarakat, di lapangan, anak lebih sabar menangis. Udah kasih aja, kasih, berisik, gitu. Padahal kan seharusnya diemin aja. Kalau perlu orang tuanya buat itu. Oke, nah ya, kita main lomba kesabaran. Mana yang lebih sabar? Ayah, abi, atau kamu? Lomba dimulai. Silakan nangis, nak. Wah, gitu loh. Dimin aja, nak. Ayahnya baca Quran aja, udah baca Quran terus. Wah, anaknya kamu nangis, gitu loh. Dimin anak, ayahnya udah. Gitu loh. 5 menit, 10 menit, 30 menit. Anak gak direspon juga, anak udah mulai guling-guling. Bagus nak, gitu, alhamdulillah. Kita masih sabar nih nak, gitu. Nanti guling-guling sana, guling-guling sini. Anaknya digitu tambah sebel. Tungguin aja udah, gitu. Di menit ke-45, datang tetangga sama Pak RT. Wah, anak lihat ini momen aku nih. Tambah jadi, gitu. Biar bapaknya malu. Bapaknya biasa, nah ini ujian kuat-kuatan kesabaran gitu loh. Bapaknya malu atau santai aja? Harusnya bapaknya biasa aja. Walaupun Pak RT jadi bingung, ini kenapa? Mesti gebukin kali. Kenapa tuh Pak anaknya? Enggak, ini lagi kita lagi lomba. Gitu loh. Lomba kesabaran. Gitu loh. Ternyata anakku tuh ulet juga gitu loh. Kalau punya keinginan, perjuangannya Masya Allah, aku jadi salut gitu loh. Ayo kita, Pak RT agak ada urusan apa? Iya nih Pak, ini selokan gini kan kita mau kerja bakti besok. Jadi kita, oh iya, wah gitu. Anaknya masih ingin menghancurkan harga diri bapaknya kan, biar bapaknya itu kesel dan memberikan keinginannya gitu loh. Ngamuk-ngamuk gitu loh. Mulai banting-banting pintu gitu loh. Itu gak apa-apa tuh anak. Oh itu anak saya ulet berarti Pak. Masya Allah tuh. Kalau kita semua orang tua kayak begitu, kira-kira mau berapa kali tuh anak nangis? Anak kita tuh pintar. Itulah. Begitu kita kasih, berarti saya menang nih. Besok kalau pengen itu aku begini lagi. Itulah. Tapi kalau kita diemin aja, emang dia kira-kira belum punya anak ya? Tapi pelaku berarti ya, waktu kecil. Antum begitu juga gak dulu waktu kecil? Oke, antum kuat nangis berapa lama sih? Kalau dicuekin sama ayah kita selama 3 hari, emang masih mau nangis 3 hari? Ya enggak lah, kan lapar juga nanti. Aus gitu loh. Ya udah berarti berhenti sendiri. Ya udah berhenti sendiri. Itu yang jadi masalah. Kita nih kalah sabar sama anak kita. Jadi gimana kita mau didik anak? Oh sama anak kita aja kalah. Gak dapat taufik dari Allah. Gimana kita menghadapin banyak orang? Atau bagaimana kita menghadapin banyak orang yang zolim sama kita? Menghadapin anak sendiri aja kalah sabar. Isbiru wa sabiru, sabar dan adu kesabaran. Ya, terjadi 5.400-an kali baru, makanya insya Allah nggak akan ada. Nggak akan ada penambahan dosis, kata banyak para ulama, kalau kita benar-benar sabar ngajak tuh anak. Masalah kita nggak sabar. Jangan salahkan anak-anak lah, hadirin. Saya rasa cukup sampai di situ. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.